rasanya diriku. Adik, diam, diam, aku malu. Deg-degan rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Tolong bantu anakmu, di sini aku membutuhkanmu. Ma, dia genggam tanganku, tolong aku, bantu aku, jadikan dia menantu. Ah, akhirnya aku bertemu kamu, abe berbunga-bunga rasanya aku. Aceh, cintaku mulai tumbuh di hati. Adeh, di hatiku cuma ada kamu. Deg-degan rasanya jantungku saat kau ada di depanku. Jantungku saat kau ada di depanku. Ma, tolong bantu anakmu.